الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Berkata Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, wujubut tuma'ninati fi sujud, wajibnya tuma'ninah ketika seseorang melakukan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'muru bi itmamir ruku'i was sujud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan ruku' dan sujud, memberikan sujud itu haknya dan memberikan ruku' itu haknya, sehingga setiap gerakan tersebut memiliki hak dari at-tuma'nina. Wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mathal al-ja'i' يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang yang tidak melakukan hal itu, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, itu seperti orang yang kelaparan. Dia hanya makan sebutir kurma, dua butir kurma, yang itu tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun. Dia tetap saja dalam keadaan lapar. Makanan itu tidak memberi manfaat untuknya, tidak menutupi rasa laparnya. Maka demikian pula seorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, dia tidak tuma'ninah ketika rukuk dan ketika sujud, maka rukuk dan sujud tersebut tidak memberi manfaat baginya. Wa kana yaqulu fihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, innahu min aswa'in nasi sariqatan, bahwa dia adalah manusia yang paling buruk dalam mencuri, yaitu mencuri di dalam salatnya, tidak memberikan setiap gerakan itu haknya. Wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud kama sabaqa tafsiluhu fi ar-ruku'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi batalnya salat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya pada saat ruku' dan sujud, sebagaimana yang telah lalu rinciannya pada pembahasan ruku'. Wa amara al-musii'a salatahu bil itmi'nan fi sujud kama taqaddama fi awal al-bab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada orang yang buruk salatnya untuk melakukan tuma'nina ketika sujud. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu hingga engkau tuma'nina ketika sujud. Dan ini tentang pembahasan tuma'ninah ini telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap gerakan harus diberikan haknya. Tidak diperbolehkan dia belum sempurna sujud lalu kemudian dia meninggalkan sujud untuk duduk di antara dua sujud. Demikian pula halnya ruku', demikian pula halnya i'tidal. Maka ini yang hendaknya diperhatikan. Kemudian di sini ada satu permasalahan yang penting pula untuk kita sebutkan, satu hukum yang berkaitan tentang permasalahan sujud, yaitu as-sujud ala kuril imamah awil qalansuwah aw nahwi dhalik. Apa hukumnya sujud di lingkaran sorban, jadi atau kopiah, kopiahnya turun gini. Nah ini kan banyak ini turun-turun kopiahnya ini. Nah, ini jadi ketika dia sujud, dia sujud di atas lingkaran kopiah atau lingkaran songkok atau lingkaran sorban, ya kadang pakai sorban sampai sini nih, jadi tertutup tempat untuk melakukan sujud. Ini apa hukumnya? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama bersepakat, tidak ada khilaf, bahwa yang afdal ketika seorang sujud agar dia melakukan sujud tanpa penghalang. Sepakat para ulama dalam hal ini. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, "Annal ulama mujmi'una 'ala anna al-mukhtar mubasharatul jabha lil ardh." Para ulama sepakat bahwa yang terpilih dan yang afdal, dahi itu langsung menyentuh permukaan bumi atau menyentuh lantai tanpa penghalang. Ini yang lebih afdal. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wal mustahabbu mubasharatul musalli bil jabha wal yadain liyakhruja min al khilaf wa ya'khudha bil azimah." Dan yang dianjurkan seorang yang mengerjakan salat itu langsung menyentuh dengan dahi dan kedua tangannya di permukaan bumi agar dia keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dan mengambil hukum azimah, yaitu hukum asal bahwa wajah menyentuh langsung di permukaan bumi atau di lantai. Lalu apa hukumnya seorang sujud di atas lingkaran sorban atau lingkaran kopiah, lingkaran songkok atau apa saja namanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har." Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di terik matahari, panas. Ya, sampai permukaan bumi itu, tanah itu jadi panas. Fa idza lam yastati' ahaduna ay yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fasajada 'alayhi. Apabila salah seorang kami tidak mampu untuk menempelkan dahinya di permukaan bumi karena panasnya itu, maka dia pun membentangkan pakaiannya lalu sujud di atas pakaian itu. Dia membentangkan pakaiannya lalu sujud di atas pakaian tersebut. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila kita melihat bahwa ini menunjukkan kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka sujud maka mereka sujud tanpa penghalang. Itu kebiasaan para sahabat, sujud tanpa terhalangi oleh lingkaran sorban atau lingkaran qalansuwah atau yang semisalnya. Dan mereka tidak melakukan itu, sujud di atas sesuatu, kecuali karena ada hajah, ada keperluan, seperti panasnya tanah diakibatkan karena terik matahari yang sangat menyengat. Maka di sini memang para sahabat merasa tidak mampu panas, sehingga mereka pun menggunakan sebagian dari pakaiannya untuk sujud di atas pakaian tersebut. Ini dalam kondisi butuh. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fi madahibil ulama fi sujudi ala kummih wa dhailih wa yadihi wa kuri imamatihi wa ghairi thalika mimma huwa muttasilun bih. Beliau menyebutkan madhab para ulama tentang sujud di atas lengannya, ya, lengan jubah atau ekornya, ekor sorban, atau tangannya, atau lingkaran sorbannya, dan yang lainnya dari sesuatu yang berhubungan dengan orang yang sholat tersebut. Qad dzakarna anna madhhabana annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min dzalik. An-Nawawi rahimahullah menukil madhab al-Imam Syafi'i. Telah kami sebutkan bahwa madhab kami bahwa tidak sah sujud, tidak sah sujud di atas sesuatu dari benda-benda tersebut yang berhubungan langsung dengan orang yang sholat ini. Lalu kata beliau, dan ini juga merupakan pendapat Dawud dan pendapat Ahmad dalam satu riwayat. Adapun pendapat Al-Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ishaq dan Ahmad dalam riwayat yang lain, sah salatnya, sah, namun meninggalkan yang afdal. Dan dinisbatkan bahwa ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Jadi ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, tentu yang afdal, ya, apalagi seorang tidak ada keperluan untuk hal tersebut, maka dia menyentuhkan langsung dahinya di atas lantai, di atas permukaan bumi, dan tidak terhalangi dengan sesuatu. Ya, bahkan sebagian para ulama, dan itu yang disebutkan dalam madhab Syafi'i, berapa banyak dari mereka mengaku madhab Syafi'i namun mereka menyelisihi madhab Syafi'i dalam hal ini. Madhab Syafi'i mengatakan tidak sah sujudnya, ya, apabila tidak ada keperluan. Antum kalau kopiah begini nyentuh gak dahinya? Enggak. Nah, ganti kopiahnya. Atau diangkat. Hah? Iya. Insyaallah. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ada rincian yang bagus disebutkan dalam Mudzakirah Al-Qaulur Rajih. Kata beliau rahimahullah, al-ha'il yanqasimu ila thalathati aqsam. Penghalang antara dahi dengan lantai atau permukaan bumi itu terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama, ayyakun al-ha'il min a'dha'is sujud, kama law sajada ala kaffihi mathalan, fa hadha la yajuzu wa la yujzi'u sujud li ifdha'ihi ila tadakhuli a'dha'is sujud, wa li'annahu khilafu amrihi wa fi'lihi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, penghalang dahi untuk sujud adalah anggota sujudnya. Yang mana saja anggota sujud itu? Wajah, telapak tangan, lutut, dan kedua kaki. Lalu dia sujud di atas tangannya, dia sujudkan. Hah? Jadi sujudnya itu di atas tangan, tangan yang menyentuh lantai. Ada enggak yang gitu? Hah? Banyak ya anak-anak ya? Ada ya? Sujudnya itu gini. Hah? Jadi dahi tidak menyentuh lantai, yang menyentuh telapak tangan. Kata beliau tidak sah sujud seperti ini, ya, karena ini menyebabkan berkumpulnya anggota-anggota sujud. Jadi dahi itu tidak melakukan sujud. Yang sujud adalah telapak tangan. Maka ini tidak sah. Yang kedua, ayyakuna al-hayl min ghairi a'dha'is sujud lakinnahu muttasilun bil musalli. Keadaan yang kedua, penghalang itu bukan dari anggota sujud, namun benda tersebut berhubungan langsung dengan orang yang sholat. Berhubungan langsung dengan orang yang sholat. Apa yang berhubungan langsung dengan orang yang sholat? Nah, ini lengan, kopiah, atau sorban, atau shimag, orang Saudi itu shimag, ya. Atau apalagi jubah, pakaian, dan yang semisalnya. Ini bersambung, berkaitan langsung dengan orang yang sholat. Kama law sajada ala tarafi shimaghi mathalan. Misalnya ada seorang sujud di atas ujung shimagh. Shimagh itu ya sorban tapi tidak dikenakan kain yang biasa orang Saudi memakainya di atas kepala. Nah, itu sebagian kainnya digunakan untuk sujud di atasnya. Ini apa hukumnya? Kata beliau, lahu halatan. Ada dua keadaan. Al-halatul ula ayyakuna li'udhrin. Keadaan yang pertama, dia melakukan itu karena ada udhur. Fahadha jaizun bila karaha. Maka ini hukumnya boleh, tidak dimakruhkan sama sekali. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi hadisnya. Karena para sahabat sujud di atas kain memang karena ada sebab. Karena panas menyebabkan mereka kesulitan berat untuk sujud di atas tanah yang panas itu. Ya. Kalau di musim panas, ikhwan, tanah itu betul-betul panas, ya, terasa panas. Kami kalau di musim haji saja, kalau nginap di Muzdalifah itu sudah malam hari, Muzdalifah malam hari musim panas itu kita tidur di atas tanah tapi sudah dilapisi dua lapis terpal, dilapisi lagi semacam tikar gitu. Itu dilapisi lagi dengan kasur tipis itu, panas masih. Panas. Gimana kalau bersentuhan langsung? Panas sekali. Gimana kalau di siang hari, di waktu zuhur? Hah? Panas sekali. Nah, antum yang pernah merasakan di Saudi kalau musim panas, kalau dari ruangan hotel, ya mungkin kalau di hotel kan pakai AC, begitu keluar kayak masuk oven. Hah? Kayak pembakaran roti itu, panasnya luar biasa. Kita tidak pernah merasakan di sini, alhamdulillah. Jadi para sahabat tidak mampu. Akhirnya mereka pun menggunakan pelapis dari pakaiannya. Ini tidak masalah, boleh yang seperti ini. Keadaan yang kedua, ayyakuna li ghairi udhrin, fahadha makruh. Keadaan yang kedua, bahwa dia menggunakan pelapis itu, pengalas itu, ya, tanpa udhur. Ini hukumnya makruh, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan batal sholatnya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, fal ahadith wal athar tadullu ala annahum fi halil ikhtiyar kanu yubashiruna al arda bil jibah. Hadith-hadith dan riwayat menunjukkan bahwa mereka, para sahabat, dalam kondisi bukan karena kebutuhan, dalam kondisi bukan karena ada sesuatu ikhtiar, maka mereka menyentuhkan dahi-dahi mereka di permukaan bumi. Wa indal hajati kal harwa nahwihi yattaquna bima yattasilu bihim min tarafi thawbin wa imamatin wa qalansuwa. Dan ketika ada keperluan seperti panas dan yang semisalnya, maka mereka menjaga pada saat mereka sujud, maka mereka menggunakan sesuatu yang berhubungan langsung dengan orang yang sholat, dari ujung pakaiannya atau sorbannya atau qalansuahnya, kopiahnya. Walihada kana a'dalul aqwal fi hadhihi al-mas'alah ay yurakhkhasa fi dhalika 'inda al-hajah wa yukraha as-sujudu 'ala al-imamah wa nahwiha 'inda 'adamil hajah. Oleh karena itu pendapat yang paling benar dalam permasalahan ini, bahwa apabila ada kebutuhan maka diperbolehkan, namun bila tidak ada keperluan maka dibenci seseorang sujud di atas sorbannya dan yang semisalnya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala jabhati wa anfih duna quril imamah wa lam yathbut anhu sujudu ala quril imamah min hadithin sahihin wala hasan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas dahi dan di atas hidung langsung tanpa lingkaran sorban, tanpa menggunakan lingkaran sorban, dan tidak ada satu pun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sujud di atas lingkaran sorban, baik hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ayyakuna al-ha'ilu ghaira muttasilin bil musalla bil musalli fa hadha la ba'sa bihi. Bahwa penghalang itu tidak berhubungan dengan orang yang salat, tidak berkaitan dengan orang yang salat, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Ya, misalnya di masjid itu disediakan semacam sajadah atau yang semisalnya, la ba's bidzal, tidak mengapa yang demikian. Nah, atau di atas lantai atau suatu yang tidak berhubungan langsung dengan orang yang sholat, yakni bukan orang sholat itu yang berkaitan dengannya dari pakaiannya dan yang semisalnya. Asal hukumnya boleh, tidak mengapa. Kecuali ada hal-hal yang lain yang menyebabkan hal itu tidak sepantasnya, seperti sajadah yang penuh dengan gambar, yang penuh dengan corak, yang melalaikan seorang ketika mengerjakan sholat. Demikian pula mengkhususkan sesuatu untuk dijadikan sebagai tempat sujud di atas dahinya. Ini merupakan hal yang dibenci oleh para ulama. Kata para ulama, yukrah ayyakhussa jabhatahu bima yasjudu alaih li'annahu yushbihu fi'lal rafidah qabbahahumullah. Dibenci seseorang mengkhususkan dahinya menjadikan suatu sebagai tempat sujud. Dia selalu membawa itu kemana-mana. Jadi kalau dia sholat, dia pakai itu terus, sujud di atasnya, dia khususkan. Maka ini hal yang dibenci. Kenapa? Menyerupai perbuatannya kaum Syiah Rafidah. Syiah Rafidah apabila mereka sholat, mereka menganggap keutamaan yang besar atau menganggap sebuah kewajiban sujud di atas tanah Karbala. Oleh karena itu mereka kalau kemana-mana mereka bawa itu tanah Karbala, asalnya dari Karbala, tempat kematian Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka menganggap bahwa tanah itu tanah yang suci, lebih suci dari tanah Makkah dan Madinah. Nah, maka mereka pun mengkhususkan, dibuat lempengan atau bulat gitu. Jadi orang Syiah ini kalau kemana-mana bawanya itu, kalau sholat sujud di atas tanah Karbala. Hada batil, bid'ah yang dilakukan oleh kaum Rafidah. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'an, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala al-ardi kathiran. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali sujud di atas permukaan bumi, wa alal ma' wa tin, bahkan beliau pernah sujud di atas air, di atas lumpur, ya. Karena waktu itu kondisi atap itu tidak seperti ini. Nah, dari apa itu, pohon apa, daun kurma itu dikumpulkan di atas sehingga kalau hujan kadang-kadang ada air yang masuk sehingga menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud di atas air, di atas lumpur. Ya, wa alal khumra almuttakhadha min khawsin nakhl. Beliau juga pernah sujud dari anyaman tikar yang dibuat dari daun kurma. Wa alal hasir almuttakhadh minhu. Ya, dari tikar yang besar atau khumrah, tikar kecil sekedar untuk digunakan sujud di atasnya. wa 'alal farwah al-madbughah, dan di atas kulit. Kulit yang sudah disamak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun biasa sujud di atasnya. Walhasil ma'asyiral akhwat rahimakumullah, apa yang kita terangkan tadi menunjukkan bahwa hendaknya seorang berupaya untuk tidak menghalangi dahinya, jidatnya untuk menyentuh langsung permukaan bumi, lantai atau karpet masjid atau apa saja namanya. Naam, itu lebih afdal. Naam. Adapun jika ada keperluan, ada hajah, tidak mengapa. Kalau tidak ada hajah, tinggalkan. Bahkan sebagian para ulama menganggap sujudnya tidak sah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.